Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nyari sorban ya. Nah, itu saja. Saya adiknya Agim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha tahu segala isi hati. Dialah satu-satunya yang menciptakan kita, menjamin rezeki kita. Dialah satu-satunya yang membuka, menahan, menutup rezeki. Dan tidak ada yang lain selain Dia. Dan Allah menjanjikan keberkahan bagi orang yang bisa menyikapi episode apapun dengan sikap yang Allah sukai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih hadirin memenuhi undangan dompet peduli umat Darut Tauhid ini. Semoga ini merupakan episode yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang kebetulan, bisa membuat kita menyikapi sisa umur ini lebih baik. Amin. Itu Agim yang asli itu. Sekali-kali pakai batik. Pantas enggak sih? Bukan latihan jadi gubernur, tidak ya. Saya hanya ingin biasanya anak saya tidak ada yang di sini, adanya ingin cerita tentang untung rugi yang dapat saya pahami dari surat Al-Asr. Sebab tiap orang selalu berpikir untung rugi, benar? Untung rugi dalam standar siapa? Krisis bagi sebagian merugikan, tapi bagi sebagian malah itu menguntungkan. Bahkan saya tidak melihat krisis apapun selain yang bahaya itu ya krisis salah memahami mana untung mana rugi. Sepakat? Seperti banyak orang yang merasa musibah itu berkaitan dengan usaha. Ya malah beruntung ketipu, ya. Dipuji malah bahaya, dicaci malah itu yang menguntungkan. Darut Tauhid itu mengalami beberapa babak. Tahun 90 sampai 97 itu babak Tauhid awal. Kami membangun pesantren dengan pengetahuan yang tidak banyak, tapi semangat ingin bertauhid, makanya Darut Tauhid. Tahun 97 Allah membukakan dunia, 98 itu mulai bangun koperasi, perusahaan. Tahun 99 mulai dikenal sebagian orang Indonesia, sehingga ada di tiap TV. Mungkin dulu ya, yang lahirnya agak lama mungkin tahu. Sehingga booming lah dulu ada Agim, begitulah. Itu sampai 2006. Babak kedua namanya Daru Duit. Jadi Daru Tauhid bergeser kepada uang, karena Allah buka semua akses rezeki itu. Mudah sekali mencari nafkah itu. Harta melimpah, pujian, penghargaan, penilaian. Tapi itulah saat terburuk yang kata orang sukses. Wah, Agim sukses, Darut Tauhid sukses, MK sukses. Padahal saya sadari itu saat terburuk dalam hidup. Lalu yang ketiga namanya babak ketiga, yaitu 2006 akhir, ya, 2007 heboh itu namanya babak belur, ya. Agim menikah lagi, heboh sekali. Ingat waktu itu, padahal pikir-pikir apa yang salah ya? Sah menurut agama, sah menurut negara, tidak ganggu siapapun. Tapi itu rezeki dari Allah supaya saya dapat namanya babak belur, yaitu mencopot perangko dari amplop gitu. Karena selama bisnis ini ternyata yang melekat di hati bukan Allah tapi dunia. Makanya disebut Daru Duit. Itu kurang lebih 8 tahun juga, 7-8 tahun ya. Nah sekarang Allah kembalikan dunia, tapi mudah-mudahan seperti mikrofon ini nih. Ini bagus, mikrofon penting, enak, saya suka, manfaat, tapi tidak melekat di tangan saya. pegang saja ya. Dulu melekat di tangan sehingga tangan gak berfungsi karena udah melekat dunianya di hati. Pahamkah hadirin? Kalau melekat tangan ini gak bisa salaman, gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa sedekah, karena keburu melekat. Nah dulu dunia melekat sehingga tauhidnya yang rusak. Harusnya punya dunia itu, yang melekat itu adalah Allah di hati. Jadi bagi saudara yang ketipu-ketipu, bangkrut, inilah pakar ketipu ya. Bagi yang nyobain dihina, dicaci, dan usah dibanding-banding. Ah, Ustaz Arifin ilham aja 3, gak heboh, kena. Ya itu, beda garis ya. Dan saya tidak menyesali sama sekali dengan dihina, dicaci, dibangkrutkan. Benar-benar dizerokkan oleh Allah. Baik, rekan-rekan, yang saya pahami yang namanya rugi itu 4 dan yang namanya untung yaitu 4 juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah hafal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. 4. Jadi setiap insan apapun aktivitas yang menggunakan waktu dalam kerugian, kecuali 4. Bisnis itu pasti rugi, kecuali 4. Berumah tangga juga rugi, kecuali 4. Termasuk acara ini, acara rugi nih, kecuali 4. Dan gak ada kaitan dengan uang. 1, aman. Jadi, apapun yang kita lakukan baru disebut untung kalau menguatkan iman. Kadang-kadang harus rugi yang menguatkan iman, betul? Kadang-kadang ditipu menguatkan iman. Ada seorang ibu-ibu nabung terus emas, ya. Dia tiap punya uang beli emas, emas. Tanya buat apa? Karena emas ini investasi yang tidak turun-turun harganya. Ini untuk apa emas sebanyak ini? Jaminan hari tua. Nah, dia mengatakan jaminan hari tua. Ini untuk anak-anak sekolah. Nanti masa depan selalu didengung-dengung dan Allah tahu isi hati ya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan hati. Wa huwa alimum bidhati sudur, dan dia Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Suatu saat dia bisnis sedikit, bisnis wah bagus nih, untungnya bagus. Akhirnya semua emasnya dibisniskan, dititipkan dan ketipu. Habis semua emasnya itu. Untung atau rugi? Untung atau rugi? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Ini sudah tengah hari gini waktunya bobo, ya kan? Untung atau rugi? Tergantung bagaimana nguatin iman atau melemahkan iman. Alhamdulillah ibu ini menyadari dengan ditipu akhirnya sujud syukur karena selama ini sudah menuhankan emas. Sudah merasa hidup terjamin dengan emas, masa depan aman dengan emas. Allahnya enggak disebut. Ada nyebut Allah tapi hanya di lisan, tapi di sini yang melekat emas. Memang wah waktu pertama diambil wah guling gasahan kelapak, tapi sesudah dibukakan hikmah, ya selama ini saya mengilahkan emas. Jadi sekarang ditipu tuh si ibu syukur karena dia sudah bisa melihat siapa penjamin yang sesungguhnya. Nah kadang-kadang bisnis juga begitu. Jangan ngukur uang terus ya. Dengan bisnis kira-kira kita makin cukup waktu belajar, karena yang namanya amanu itu paham kebenaran. Menurut Imam Ibnu Qayyim, amanu itu adalah orang beriman itu karena dia paham kebenaran. Apakah selama melakukan bisnis dengan aneka episodenya meningkat ilmu kita enggak tentang agama? Nambah keyakinan kita tentang Allah atau enggak? Tes kalau ada kompetitor, gelisah tidak? Ada kompetitor gelisah. Loh, kenapa gelisah sama kompetitor? Kompetitor kan hamba Allah juga. Dia yang ngebagi rezeki ya Allah juga. Emang dia punya rezeki dari selain Allah? Jawab atuh hadirin. Udah makan belum? apalagi udah dikasih makan ya. Kompetitor kan karunia. Berapa banyak ibu-ibu jadi solehah gara-gara punya kompetitor. Benar ya? Kenapa ketawanya menjiwai? Makanya ibu bersyukur kalau punya kompetitor, teh ya Allah. Waktu tahajud lebih banyak. Apa-apa dengan memanfaatkan kehadiran saya untuk kepentingan pribadi. Coba balap karung tunggal. Enggak menarik hadirin. Dikejar oleh anjing, ompong, pincang, rabun. Enggak menarik ya. Tapi dikejar oleh Doberman, kita baru tahu kecepatan lari optimal kita. Benteng setinggi apa yang bisa kita loncati, pohon setinggi. Gara-gara ada lawannya, benar? Nah, kita kadang-kadang benci, dengki ke lawan. Padahal Allah menyediakan kompetitor itu sarana belajar. Ladang ilmu, ladang amal, ladang evaluasi. Tapi bagi yang kurang iman mah takut aja gak kebagian. Emang rezeki saya bisa pindah ke yang lain? Kenapa saya harus ngagerem begini pada jam? Apa yang untuk saya bakal kena ke saya? Gak mungkin kena ke saudara, ya kan? Emang Allah bingung ngasih rezeki? Kita kan gak disuruh nyari rezeki hadirin. Kita itu disuruh mencari atau menjemput. Nah, harusnya dengan bisnis itu kita sadar bahwa kita tuh bukan nyari rejeki. Nyari itu antara ada dan tiada. Kalau menjemput pasti ada, tapi belum tentu ketemu. Sebab jemput istri, istri di blok M, dijemput ke blok C. Ada istrinya tapi gak ketemu, double on ya. Jadi kalau saudara suatu saat merasa, aduh kenapa ini, gak mungkin gak ada rezeki, gak mungkin pak, gak mungkin sama sekali. Kita sudah diciptakan lengkap dengan rezekinya. Surat Hud ayat 6, jelas kan? Wa ma min dabatin fil ard illa alallahi rizquha. Udah lengkap, coba saya ingetin. Di perut ibu kita rezeki ada tidak? Cukup tidak? Jawab semua, cukup tidak? Mana yang ngejar? Janin nyari rezeki, rezeki yang deketin janin. Yakin? Cukup? Beres 9 bulan, lahir ke dunia tanpa ilmu, tanpa pengalaman, tanpa wawasan, namanya juga bayi. Bisanya nangis aja yang kurang jelas itu. Rezeki bayi ada tidak? Jawab. Cukup tidak? Mana yang ngejar? Bayi nyari rezeki, rezeki ngedeketin bayi. Yakin? Langsung Allah siapkan air susu ibu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Benar? Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab. Yang benar atuh bu. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya. Ya. Sudah bu, nggak usah dipermahal. Bayinya di Jakarta, sapinya di Palembang, sapinya di Lembang, demi Allah nyampe ke sini. Diperah peternak, dibawa ke koperasi, dibawa ke pabrik, diproses, bawa ke supermarket, bawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek. Cep, begitu. Beneran hadirin. Demi Allah dicukupin. Ini semua mantan bayi. Jadi saudara ngerti ya, kenapa kita tidak boleh menikah dengan sapi. Ngerti kenapa? Karena beda jenis. Ini salah melulu jawabannya. Tadi sudah makan belum? Lihat dengan makanan kita, mana yang lebih hebat? Kita ngedeketin makanan atau makanan ngedeketin kita? Jawab. Si ibu malah ada kurang cerdas. Ibu jangan bikin jengkel, tenang. Bu, ibu berapa langkah menuju makanan? Lihat beras berapa puluh ribu langkah ngedeketin ibu. Garam dari Madura. Tadi sama apa aja makanannya? Ayam, siapa ibu ayam? Siapa yang melahirkan? Ya, demi Allah sampai ke piring kita, betul? Ada sambal tadi? Sambal itu makanan termewah di dunia. Memang segini, tapi ada cabai dari kebun mana? Ada garam dari laut mana? Terasi udang dari mana? Apalagi bawang dari, oh kumplit segini, tapi itu luar biasa susahnya. Silahkan, kalau ibu mau nyoba, cari sumbernya masing-masing, jadikan sambal. Seumur hidup gak makan sambal. Nyari telur ayam, bikin telur dadar aja, harus nyari ayam hamil. Ya kan, gimana di USG dulu, benar? Masa dicolokin? Demi Allah, semuanya tersedia. Apa bedanya kita dengan janin dulu, benar? Harusnya ini yang kita lakukan. Kalau makan itu bukan hanya mengunyah, dengan akhirnya, makan tuh bukan urusan lidah, urusan iman, benar? Ada orang yang makan hanya dengan nasi di kepala-kepala aja bisa nangis, nangis syukur. Gimana Allah menyiapkan semua itu? Tapi dah, kita mau kurang iman, maksudnya ini lagi sambil habis. Nah hadirin, jangan takut tidak ada rezeki ya. Takutlah tidak punya berkah. Satu yang ditakutin tuh, kalau amanu tuh takut tidak berkah. Rezeki udah ada pasti, ini gak ketukar nih duduk sebelah gini, enggak ketukar. Demi Allah enggak. Takut tidak punya berkah. Kenapa tidak berkah? Karena dua yang salah, niat salah, cara salah. Tenang, udah ada rezeki. Rezeki saya pasti ada. Oh, mau dihina habis-habisan, sok aja menghina. Emang Tuhan saya yang menghina? Tuhan saya Allah. Yang ngebagiin rezeki itu yang nyiptakan saya. Yang udah tahu keperluan saya lebih tahu dari siapapun. Jadi kalau bisnis ini barokah enggak nih? Yang kedua, yang takut itu takut tidak punya syukur. Kalau rezeki ada, disyukuri tidak. Karena kebaikan itu datang bukan dari rezekinya, dari syukurnya. Fakana khairullah, maka itu baik baginya itu kalau syakar, syukur. Tiga, jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya sabar. Kalau lagi ditahan, tenang ya. Kalau lagi ditahan oleh Allah, gak ada yang bisa ngebuka selain Allah sendiri. Jangan mengeluh, jangan bete. Siapa ini? Jangan-jangan ada arwah apa? Yang kelima, berapa? Takut tidak punya berkah karena salah niat dan cara. Takut tidak punya syukur kalau ada, tidak disyukuri. Saya tuh harusnya untungnya 19 juta, tapi ini cuma 18,5. Masya Allah, udah untung 18,5 tetap dianggap rugi. Yang ketiga, takut tidak punya sabar. Yang keempat, takut tidak punya ridho, giliran diambil. Karena ada waktunya diambil. Nih kalau kacamata saya sudah rezeki tukang kacamata ya, ada masalah nih. Pecah, ketinggalan, keinjak, kedudukin, ya kan? Dan rileks saja. Kalau udah waktunya bayar, mah rileks saja. Jangan berat. Karena udah rezeki orang lain. Kayak ban meletus, ya udah itu udah pasti rezeki tukang tambal ban. Ya, Allah kan menciptakan hamba-hambanya yang profesinya tukang tambal ban. Gimana kalau gak ada yang meletus? Kan? Makanya kalau ada ban meletus tuh selain gembira, alhamdulillah rezeki tukang tambal ban. Anterin dengan sukacita, bang, ada berapa bocornya? Satu, tambahin dong. Kenapa ketawa? Ya kita mah rasanya rugi kalau nguntungin orang. Apalagi sekarang lagi susah, yang meletus atau kita yang rezekiin ya. Berapa ini? 20, bayar 25. Pak ini kelebihan, ya gak apa-apa. Coba, dia ngedoain baik, ngedoain buruk. Tuh. Takut tidak punya ridho. Dan yang takut lainnya adalah takut dengki kepada yang dikasih oleh Allah ke yang lain. Karena sesuka Allah, walaupun bisnisnya sama, jangankan satu angkatan, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya. Benar? Saya sih sebetulnya tidak begitu yakin ya dengan kursus-kursus model begini itu ya. Akan meningkatkan rezeki enggak? Saya mah lebih suka dengan kursus begini itu makin berkah rezekinya. Iya, ada di antara kita mah udah beres pembagiannya. Shh, ya. Enggak usah pengen kaya. Mau ngapain kaya? Ini mungkin saya enggak disukai nih ceramah ini oleh beberapa motivator ya. Harus kaya. Enggak usah lah. Mau ngapain kaya? Yang penting mah tiap perlu. Bukan ada, cukup. Ah, hadirin, jangan bikin jengkel. Tidak penting, ada tuh yang penting. Cukup. Butuh 2 juta, ada 2.000 kan stres, Pak. Perlu untuk makan? Cukup. Kan bukan ada, cukup. Perlu buat ngasih makan? Cukup. Buat beli anak-anak sekolah? Buat beli rumah? Buat beli kendaraan baru? Buat ke Mekah? Buat sedekah 25 miliar? Mau ngapain kaya ya? Kaya itu enggak jelas. Orang kaya belum tentu hatinya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup lah kaya. Aduh, dasar pengen ini mah bolak-balik kaya lagi. Ya, pengalaman saya bisnis begitu, ah udahlah, enggak penting banyak uang mah. Yang penting mah tiap perlu cukup, dan itu janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya yakin ke Allah, tawakal, Allah cukupi. Allah udah tahulah keperluan kita. Beneran, Bu, Pak. Ini di pesantren ada kuda 35. Wih, itu saya mikir, Pak, apalagi lebaran. Pernah musim kemarau, aduh, tiap hari itu mikirin aja. Rumput, Pak. Enggak mungkin Allah nyiptakan kuda enggak ada rumputnya. Tapi ini musim kering. Sehingga pulang ceramah tuh, Pak, mobil mah rada bagus, tapi di belakang tuh karung ya. Karung rumput. Oh, gini ya Allah. Kuda mah enak di kandang, saya ngarit dan teman-teman. Oh, ternyata benar. Kan kuda gak bisa kemana-mana, Pak. Dia di kandang, paling keliling sekitar situ. Kering. Takdirnya suatu saat diundang namanya Densankud, Detasemen Santri Berkuda dari Darutoh itu, Pak. Diundang oleh Angkatan Udara, ada air show. Oh, kita kuda di sana. Lalu kita nyampaikan, wah, ini lapangan terbang banyak benar rumputnya. Oh, perlu, ambil aja. Alhamdulillah, hadirnya selapangan terbang tuh sampai ngajongkeng kita. Oh, gitu ya. Jadi jelas tuh, Pak. Pusing nyari rumput kemana-mana, diatur oleh Allah. Ikut air show ya. Padahal apa hubungan kuda dengan pesawat ya kan? Tapi itu sehingga komandannya senang, silakan memangkas rumput. Cukup rumputnya. Nah, ini cara Allah, hadirin. Benar? Makanya, Bu, jangan takut tidak punya rezekilah, takut tidak punya berkah. Penting masing yakin, hanya Allah yang ngebagi, Allah yang nahan, Allah yang ngambil. Belajar kayak tukang parkir, banyak mobil tidak pernah sombong. Ya kan? Ganti-ganti mobil tidak takabur. Diambil sampai habis enggak sakit hati. Jadi bisnisnya gak pakai stres, Bu, bahagia aja. Beneran, Pak, asli, Pak. Saya kan dagang dari mulai TK. TK jualan jambu tetangga. Panen, Bu. Saya jualin dengan jualan es. SD jualan petasan. Dulu boleh ya, karena bapak saya tentara. SMP jualan. SMA jualan. Kuliah juga saya jualan. Kuliah udah punya mobil dulu, angkot. Karena jualan terus sampai pesantren Darutaid kan, alhamdulillah tahun kemarin tuh perpuratannya kurang lebih 1/3 triliun, 330 mungkin sekitar 450-an sekarang. Itu juga wah, sekuat tenaga syariatnya dagang. Allah yang ngebagi, kita yang ikhtiar. Nah, yang kedua, bisnis itu baru untung kalau jadi amal soleh, hadirin. Boleh nyontek, Bu, ya. Bu, bisnis mah bukan masalah uang dan barang, masalah amal. Saya lihat dari depan ya, ini wajahnya ada kemiripan ini ya. Ini wajah-wajah bakal meninggal nih, jelas. Bahkan ada yang tidak begitu lama lagi ya, sebentar. Oh, ntar regang, tenang, saya gak tahu hadisnya. Bu, Pak, kalau mati bawa apa nanti kita kan? Bawa dagangan, ada yang di Tanah Abang di sini? Saya bawa baju yang mana ke kubur? Teman saya yang punya perusahaan sawit, saya tanya bos, kalau meninggal bawa apa? Mau dikubur pakai sawit satu truk? Mau dong, ah. Buat apa mikirin sawit kalau gak dibawa ke kuburan? Tidak. Ada lagi yang di pabrik semen, bos, meninggal bawa semen, dicor ya, kepala aja persegi cor ya, gak mau tuh. Yang dibawa apa? Amal. Jadi bisnis itu amal. Gak harus jadi uang semua. Kadang ada yang beli tuh nawar sekenanya, berapa ini harganya? 25 ribu. 5 ribu ya, kan jauh sekali. Modalnya aja misalkan 20. Kita gak usah kehilangan amal. Oh, ini datang yang beli, pahalanya pahala sabar. Karena dulu saya mandem, bendem tau, bandar domba ya. Pernah dulu zaman masih 300 ribuan domba. Berapa ini? Wah, ini 300. Ah, 150 ya? Gak mungkin, Bu. Ini modalnya 250. Iya, saya tahu ini juga modalnya 250-an. Tapi saya mau beli 150. Ibu, kenapa mau beli 150? Duitnya cuma 150. Anak saya pengen berkurban. Ibu senang beli ini? Atau senang? Ya, saya juga tahu gak ada domba 150. Ya sudah, kalau ibu senang. Uang gak dapat, untung uang, benar? Tapi ngebahagiakan orang, untung, benar? Dan kita gak tahu doanya. Sungguh, Pak, sesudah si ibu itu pergi, tiba-tiba ada yang pakai mobil bagus, ngeborong sisa domba itu tinggal 7 itu. Selesai, tanpa nawar. Ya, atudakan Allah melihat semuanya. Makanya bisnis itu niatnya benar, caranya benar. Itu aja, Pak. Gak usah licik-licikan. Kayak berbuat baik ke klien. Kan ada yang suka sopan ke klien tuh ya, suguhin minum atau muji. Aduh, ibu, ibu tuh punya awet muda. Ah, bohong. Kata cucu, nenek udah tua asli, makanya itu yang jujur. Itu tukang dagang, tukang tipu tuh, hadirin. Tiap ketemu, ibu makin lama makin muda. 10 tahun jadi bayi, jangan percaya, Bu. Gak boleh berbuat baik supaya orang beli, jangan, itu baik palsu. Kan baik tuh ada yang baik supaya dianggap baik, ada yang baik supaya dia jadi baik, ada yang berbuat baik supaya dia gak berbuat jelek, ada yang berbuat baik untuk menjerat dia hutang budi ke kita, gak jadi amal. Baik mah baik aja, mau beli mau gak terserah Allah, bukan terserah dia. Pembeli itu bukan raja, kecuali Raja Salman yang beli. Itu mah pemberi biasa, weh. Benar? Baik mah baik aja. Dan baik bukan supaya dia balik lagi ke kita. Enggak, itu gak jadi pahala, rugi. Dia gak beli, gak apa-apa sama sekali. Dia udah nawar, udah nyobain punya kita. Ternyata belinya di sebelah, ya gak apa-apa. Berarti rezeki sebelah, benar? Halo? Jelas tidak nih? Sing happy, hadirin. Karena kita mah uang... Masa capek-capek hanya mikirin uang? Uang tuh kertas pindah, Bu. Apalagi yang gajian mah. Kerja sebulan dapat segini. Belum juga berapa jam bawa ke rumah. Nih, Bu, alhamdulillah gaji beres aja. Sebulan kerja hanya mindahin uang dari kantor ke rumah. Memang disembunyikan sebagian ya untuk cadangan. SOP standar lah ya. Ya kalau semua kami dari mana, Bu? Si ibu juga gak lama. Alhamdulillah, Pak. Nih, siap amplop. Nih, buat gaji si bibi. Ini buat hutang ke warung depan. Ini buat cicilan. Ini buat tambahan listrik. cek beres aja, itu lebih cepat lagi pak. Sebulan lagi nunggu, oh rugilah. Kita bisnis mah adalah amal soleh, benar? Enak bu, jadi bahagia weh terus. Karena amal itu tidak harus selalu nampak dalam pandangan kita. Cirinya amal apa? Bahagia. Jadi kalau bisnis stres terus gitu ya, ngitung uang aja, itu pasti ada yang gak benar tuh bisnisnya. Happy weh. Halo? Saya mah happy bu, beneran. Alhamdulillah dititipin beberapa jenis usaha lah ya. Mungkin kalau ada brand MK, itu my own business lah, begitu bahasa Inggrisnya mah. Karena saya kan gak boleh jadi beban bagi pesantren. Tekadnya kalau jadi kiai harus jadi penyumbang terbesar di pesantren itu. Kalau ngajak orang nyumbang, saya harus jadi penyumbang terbesar. Nah konsekuensinya secara syariat, saya punya usaha sendiri, MK Travel, MK Guest House, MK apa, MK Medica, MK Digital, sama MK-MK-MK-an lah gitu ya. Dan itu diniatkannya begitu. Jadi kadang ada yang gak ada untung uang, karena ini dakwah, gak apa-apa, kita untung dakwah, benar? MK TV gak boleh untung uang, itu mas, ada uang buat dakwah. MK FM juga sekuat tenaga ada dakwah. Ada yang memang dia disubsidi karena ada nilai keuntungan lain, bukan uang tapi untung membuat lapangan kerja. Halo? Jelas gak sih? Seperti ada yang kita gak niatkan pikir untung pribadi, seperti untuk hamilan teh, melahirkan ya, rumah sakit melahirkan. Nah diharapkan orang bisa melahirkan dengan lungsur langsar tanpa terlalu beban, misal seperti itu. Jadi jangan selalu identik dengan uang, uang, amal, amal, amal. Sepakat? Udahan ini teh belum? Asal lama ceramah teh. Biar cepat ah. Yang ketiga, tawasau bil haq. Bisnis itu adalah dakwah. Saling menasehati dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran. Saya barusan ke sebuah supermarket di BSD, namanya Lulu. Saya sengaja baru pertama kali. Saya senang sekali di sana. Apa yang terjadi? Ketika di supermarket segitu besarnya, yang terdengar adalah murattal Al-Quran. Aduh, saya bahagia. Makanya di Facebook juga langsung live walah. Nah ini jadi dakwah, benar? Dan lebih saya suka lagi diskon, hadirin. Banyak diskonnya itu ya. Ini mah resiko, hadirin ya. Naluri standar. Sebetulnya kalau lihat diskon teh kita harus sedih karena orang berkurang rezekinya, benar? Kalau santri di sana, Bu, siapa yang mau dibagi buku gratis? Yakin yang santri enggak ada yang ngacung. Kenapa? Harga diri gitu, Bu. Aslinya sih pengen gratisnya. Cuman kalau masih punya uang, kita ingin gratis, itu kurang baik. Itu kita kehilangan izzah. Lagi antri makanan gratis, orang rebutan, padahal kita sanggup beli, kita ikut rebutan, itu gak ada izah. Ya, tahan, biarlah orang yang perlu aja dulu. Kita kan sanggup beli, benar? Enaknya jadi anak kecil ya. Ringan, gak ada beban, loncat-loncat sana sini. Coba ibu-ibu loncat-loncat sini. Teruskan. Jadi bisnis adalah dakwah. Ada keuntungan yang lebih luar biasa. Orang bisa mengenal Islam, orang mengenal akhlak Islam, orang mengenal syariat Islam sesudah berinteraksi dengan bisnis kita. Itu amal jariah tuh, ilmu yang manfaat, benar? Ngalir tuh, dia bisnis, dia tahajud. Kenapa Bapak bisnis? Ya kami berusaha istighfar. Ayo kita amalkan istighfar. Lalu dia istighfar. Setiap dia istighfar, pahalanya kita dapat. Jadi gitu Pak. Ayo bisnis-bisnisnya jangan takut. Tampakkan aja dakwah Islam. Jangan risau. Adzan 10 menit sebelum adzan, tutup. Gimana kalau ada yang mau beli? Atau ajak sholat, gampang benar ya enggak? Nanti kita enggak dapat uang. Kata siapa enggak dapat uang? Nanti dia enggak jadi beli. Ya bukan rezeki kita. Rewel amat, sholat ah. Beres. Tinggalkan aja. Rasulullah juga kalau sudah ada adzan seperti yang enggak kenal siapa-siapa. Apa sih hebatnya dagang sampai adzan kelewatan gitu, benar? Aja karyawan sholat, tutup wah. Gak untung uang, untung pahala. Dia gak akan kemana-mana. Mungkin sesudah sholat nanti Allah buka yang lain. Benar? Niatkan bisnis adalah dakwah. Paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, dan mendakwahkan kebenaran. Untung. Walaupun gak. Aa pernah datang ya ke seorang tukang buah. Itu sambil nunggu dagangan tuh merojaah Quran terus. Yang mau nawar juga gak tega, hadirin. Aduh ini orang soleh. Bagaimana ya, ini mana yang manis? Saya belum tahu yang manis pak. Dah belum dicokelin semuanya ya. Kalau yang ini bapak rasakan sendiri. Menurut saya sih agak manis, tapi gak tahu yang lain-lain. Saya gak bisa jamin pak. Aduh enak benar. Daripada ini manis. Oh ini masih madu. Baru lihat udah ngetok bohong. Emang dia udah ngemutin satu-satu. Serius bu, dagang itu melampaui daripada sekedar transaksi uang dan barang. Ini adalah dakwah. Jadi ruangan bersih itu dakwah, benar? Halo. Dakwah itu kan sigma kepuasan bu. Jadi orang kalau baru masuk, kepuasan apa yang dia lihat? Misalkan ini tukang gerobak apa teh gorengan, kan ada yang gerobaknya aja liatnya aja udah puas, tapi ada yang gorengan di sini ya, di sini gorengan, di sini hurufnya juga nggak jelas ya, tempe-nya di sini nggak cukup, nggak dihitung oleh dia, jualannya pakai singlet dan bersin terus kosong. Pas di tempat yang becek. Ah, kalau Islam tidak begitu, ya enggak? Orang lihat baru aja mata melihat, dia udah tahu oh ini BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Islami, benar? Halo? Tidak ada salahnya mendengarkan murotal saja. Di rumah sakit kami Jasmine MK Medica itu udah Quran saja. Dan non-Islam juga ikut di sana, ada yang melahirkan. Gak ada masalah, udah bikin tenang katanya. Kenapa kita gak berani? Ya, kalau gak begitu ya Asmaul Husna atau apa sajalah. Daripada lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya. Benar? Jadikan dakwah. Dakwah fisik, dakwah dengan sikap kita. Minimal 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Emang kita tuh harus beyond, di atas dari prediksinya, ya. Kita kan perih hadirin ulang. Dengerin, jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Pernah dengar gak cerita yang tukang dagang bete? Pernah dengar? Belum, kalau pernah, kalau belum. Aduh jelas, atau... saya teh mau melatihan sabar. Apa bu? Dengerin bu, ada tukang dagang bete. Ah pokoknya lagi bete itu butuh tausiah ya. Tukang mangga ini, terus ada yang beli. Dek, berapa mangga ini? Bu, gak usah banyak tanya. Lihat dulu, baru ngomong. Kok tukang dagang gak sopan banget sih? Cuman ditanya jawabnya gitu. Kok pembeli rewel banget sih? Dikasih tahu malah ngomel. Amit amit, baru sekarang saya lihat tukang dagang kayak kamu. Sama sekarang saya juga lihat pembeli kayak ibu. Saya gak akan beli di sini. Baru sekarang, gak mau. Biarin, masih banyak yang lain, pergi. Marah si ibu. Buka pintu, brek, jebret. Ditutup, suami heran. Ada apa mah? Diam pak, urusan harga diri wanita. Suami gak tahu apa-apa dimarahin. Seanak dari belakang, mama, mama, mana mangga? Diam ah kamu. Untung ada ibu-ibu dari pengajian ini yang datang ke sana. Pembeli kedua, dek, berapa ini harganya? Si ibu sama aja. Udah dibilangin, lihat dulu dong bu, itu udah tiap mangganya sudah saya spidolin. Oh, maaf deh, baru tahu ada mangga di spidolin. Bu, gak usah rewel bu, kalau beli-beli, enggak, beli deh sekilo. Sekilo? Gaya sih gaya, beli cuma sekilo. Perlunya sekilo deh. Dan ditimbang, bu, ini 15 ribu, uang ibu 20 ribu, berarti kembalian 5 ribu. Sedekahin ke saya ya bu ya, saya lagi gak punya duit. Bu, orang yang sedekah itu digugurkan dosanya, dilipat gandakan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Sedekah ya bu ya. Ya silahkan bu, jangan ria lah bu, cuma 5 ribu dikit, harus ikhlas ya. Boleh silahkan deh, gak apa-apa, biasa-biasa aja ya bu ya, biasa deh. Kasih, makasih ya deh ha, biasa bu ya, pergi tenang. Dilihat oleh si ibu yang kerudungnya membesar tadi ya, bu sini gimana bisa sabar ngadepin tukang dagang error itu. Saya juga tadi perhatikan ibu marah-marah kayak gitu. Saya pikir ini mirip saya dulu. Saya juga gitu bu, kayak ibu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit marah. Hasilnya komplikasi bu. Saya penyakitan, saya darah tinggi, udah gitu darah saya darah kental dan kurang darah lagi. Rumit kan? Dasar ngarang bu, saya nggak tahu ada penyakit kayak gitu. Udah gitu sesek napas dan kali gata serta ambeien, komplikasi lah. Terus jadi gimana bu? Ah sekarang saya sembuh. Gimana caranya? Saya punya rumus. Saya tidak mau diatur oleh keburukan perilaku orang lain. Kalau dia mau manyun, yes, biar aja itu bibir dia. Saya kan punya bibir sendiri, saya senyum we. Kalau dia ngomongnya gak enak, itu kan pilihan dia. Saya milih ngomong yang enak aja. Saya milih apa yang Allah sukai. Itulah dakwah, benar? Benar? Gitu tuh bu, ya. Ibu-ibu dagang mah jangan pakai terlalu terlibat perasaan. Saya udah pernah ada bisnis dengan ibu-ibu, wah main hati semua, riuh. Bu, jangan dimasukin ke hati ya. Pokoknya mah jangan mau diatur oleh keburukan orang. Itu rumus. Umar bin Khattab suatu saat yang berkata, Umar, sekali kamu ngomong jelek, 10 kali saya ngomong lebih jelek kepadamu. Kata Umar bin Khattab, semoga Allah ridho, 10 kali engkau ngomong jelek kepadaku, tidak akan sepatah kata pun aku berkata buruk tentang dirimu. Itu dakwah ya. Terakhir, bisnis adalah tawa sobi-sobi. Jadi bisnis itu proses mujahadah, membuat kita menjadi ahli sabar. Apa sabar? Sabar itu mengendalikan diri. Sabar itu menahan diri. Semua kerusakan itu timbul dari ketidaksanggupan menahan diri. Betul? Menahan diri. Baik-baik saja kan? Jadi sabar itu dalam apa? Dalam tiga. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Jadi proses bisnis itu adalah proses mujahadah. Suatu saat Umar bin Khattab juga, semoga Allah meridhai beliau, kalau orang mengerekam, itu orang-orang baik loh Umar. Apakah engkau pernah melakukan tiga hal ini? Satu, pernahkah engkau melakukan safar dengannya, perjalanan jauh? Oh belum. Pernahkah engkau bermuamalah dengan dia? Belum. Pernahkah engkau memberi amanah kepada dia? Oh belum, berarti engkau belum tahu dia baik atau tidak. Tiga ini indikator untuk mengetahui seseorang kalau mau rekomendasi. Satu, safar. Karena dalam safar itu kelihatan itu karakter tuh, ya. Perjalanan. Yang kedua, muamalah. Dalam bisnis itu kelihatan pak karakter. Kalau orang udah mulai ngomong untung, itu akhlak tuh kelihatan, Pak. Ada nih orang lagi duduk sobatan berdua, cerita tentang ayo kita bikin bisnis yuk, ayo ngobrol tentang ya bagus deh kalau gitu keuntungan. Ayo siapa direkturnya? Ya saya dong, saya yang mikir duluan. Ya enggak dong, saya kan lebih ngerti. Gak bisa, belum juga mulai usahanya udah pecah tuh persahabatan. Gara-gara itu lagi ngelamun aja hati. Ngelamun untung aja bisa berantem. Eh serius Bu. Tentang sedekah juga, coba kalau punya uang potong 5%, tiap untung potong 5%, niatkan sedekah. Jangan ragu-ragu, dapat 100 juta, potong 5 juta, masukin amplop, zakatan sedekah. Lihat miskin tidak, kalau gak miskin, naik, sekian bulan, potong 10%, dapat 100 juta, potong 10 juta, masukin amplop. Gak miskin juga, naik, potong 20%. Tuh, saya bisa lihat dari depan hadirin, ya 5% masih senyum, 5%, 10%, 10%, pas 20%, baru aja rencana kita udah tegang begini. Saya kan memperhatikan dari tadi wajah, saya tadinya mau 50% tapi takut stroke hadirin. Rencana aja mah gak usah pelit atau ya. Halo, saya kalau sekarang ada yang ngasih uang buat tiba-tiba, ini buat nih 10 miliar, langsung saya bagi dua, ibu-ibu 5 miliar, bapak-bapak 5 miliar, ya, namanya juga ngalamun Bu ya. Terus amanah, ya saya nanti di belakang ngalamun sendiri, 100 miliar, ya gak apa-apa kan. Udah lah. Halo, teruskan, sing sabar ya, bisnis itu ya. Bisnis itu adalah proses pematangan akhlak kita. Jangan serakah ke untung, jangan serakah ke membesarkan bisnis. Tidak setiap peluang itu kebaikan. Mungkin istijraj, benar? Hati-hati, jadi bisnis, menurut saya sih bisnis harusnya begini. Naik dikit, langsung stop. Evaluasi, konsolidasi. Jadi kalau bisnis, oh udah bahaya. Saya sudah mengalaminya, ya. Oh itu udah pasti jatuh lah. Kalau dengar pengusaha muda, oh kami ini omset naik terus naik. Ah ini mah jatuh, tinggal nunggu waktu, ya. Karena yang bagus tuh begini, segini konsolidasi, evaluasi, kualitas iman bagaimana, kualitas ibadah gimana, ngajinya nambah atau kurang, tahajud hilang atau enggak, ke masjid tepat waktu atau enggak, konsolidasi terus ya. Udah, oh ini stabil nih, kita bisa menguasai, naik lagi, stop lagi, jangan begini, oh bahaya, paling bahaya begini. Harus ada jeda untuk konsolidasi. Nah ini kesabaran, ngerem ya, itu butuh kesabaran. Sing salabar ya, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, tidak akan terkendali, itulah yang tidak sabar. Nah segitu. Saya gak tahu cocok atau enggak nih. Kan? Cocok kok. Saya menikmati bisnisnya. Benar-benar enak kok. Alhamdulillah. Dan gak kepikir untung rugi mah jarang-jarang. Emang ada evaluasi. Kalau stag rugi kenapa? Pasti dievaluasinya. Ibadahnya benar enggak? Akhlaknya bagus tidak? Baru membahas sistem. Benar? Jangan dulu sistem dulu tapi bagaimana nih ke Allahnya. Ada pertanyaan? Ini pakai tanya jawab gak sih? Yang lain-lain pakai gak? Oh iya? Tapi yang saya jelaskan jawaban semua. Kenapa saya, orang lain di sini atau di situ? Kan? Di situ ya? Oh pantesan saya pegel. Alhamdulillah ya Allah. Tidak boleh mengatakan coba dari tadi. Tadinya udah gak ada. Sok atau mau nanya apa deh. Ya. Baik, terima kasih. Kemana aja dari tadi? Udah ada saya di belakang dengerin. Aku kasih tahu di sini gitu duduknya. Ya, langsung diri ke depan, maaf ya. Ya, apa yang sudah terjadi ada rumusnya. Kalau ya. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang. Siapa? Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tadi kita sudah dengarkan dari AA ya tentang berbisnis di dalam Islam ya, bukan cuma sekedar cari uang ya, tapi ibadah gitu. Silakan, ada yang mau bertanya? Monggo, silakan. Ya. Silahkan. Gini ya, jangan suka mempersulit orang lain. Gampang. Gampang. Silakan Ibu, nama dan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida. Saya sampai saat ini saya masih karyawati BCA. Tapi sekarang sedang proses pengunduran diri karena saya mulai suka menitikkan air mata ketika bicara surga atau apa. Saya takut saya gak bisa kesana gitu. Terus jadi saya mulai proses pengunduran diri. Per Januari saya sudah pensiun. Nah itu saya juga belum tahu nanti mau usaha apa, bagaimana, apa jalan apa untuk menjemput rezeki dari Allah. Sementara itu saya sekarang masih sedang berdoa. Begitu Aa. Terus menurut AA itu resep yang benar atau harus ada trik-trik lain gitu Pak? Baik, mau langsung dijawab Pak? Terserah langsung jawab okay, atau besok lagi. Saya menyerahkan. Silakan langsung dijawab aja dulu AA. Oh gitu. Gak lupa Pak. Adanya mau istirahat. Ibu, pokoknya kalau ibu sudah diberi isyarat oleh Allah ragu di hati ya. Ciri-ciri yang tuh alarm, ibu pelajari. Kenapa ragu? Ini saya ragu halal atau haram. Pelajari aja dua-duanya. Tidak boleh emosional, ya. Nanti makin mendekat ke Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita makin ingin sungguh-sungguh ke Allah, Allah udah janji kita akan ditunjukkan jalan-jalannya. Yang mahal kan pengen sungguh-sungguh enggak gitu, ya. Nanti akan mengarah terus. Tenang aja bu. Ibu udah diciptakan lengkap dengan rezekinya, ya. Tinggal mau yang cara ini, cara itu. Kalau ibu memilih cara, ah nanti gimana saya sudah cari pekerjaan, nanti saya mantap, namanya mantap tuh makan tabungan, ya. Lama-lama jadi manset, tau manset? Makan aset, ya. Gak apa-apa bu, jalanin aja. Saran saya banyak tobat, karena air mata tobat itu dahsyat sekali. Surat Nuh ayat 10 ya. Itu di sana rahasianya terbuka rezeki itu adalah air mata terus menerus tobat. Nanti dibukakan. Saya enggak tahu apa ibu pasnya di mana, tapi nanti akan ketemu dengan jalannya. Tenang aja, Allah lagi ngedengerin kita, ya kan? Ibu datang ke sini, Allah yang ngegerakin. Tidak ada yang kebetulan. Siapa yang harus dapat ilmu ini sekarang pasti ada di sini. Tenang ya, Bu ya. Nikmati, pokoknya kejar dengan air mata tobat. Nanti, ya. Nanti ditunjukin gitu ya, kemantapannya kemana gitu ya. Ya. Ciri-cirinya nanti hati dibuat tenang dulu bu. Hati tenang, ajeg, mungkin nanti aset berkurang, nggak apa-apa, itu pembersihan aja. Ya, baik ibu, sudah terjawab ya bu ya. Tetap kembali lagi kepada Allah bu, ibadah terus, minta ampun, istighfar, tobat sama Allah, insya Allah ditunjukin jalan. Baik, silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Imtihani Salimah, boleh dipanggil Titi, tapi tanpa DJ. Kalau DJ artis. Saya bukan artis. Ya. Iya, baik. Ya. Ya, alhamdulillah saya bisa ketemu AA langsung di sini. Sudah lama tidak berbincang langsung dengan AA. Dulu saya pernah ke pesantren AA di Bandung, alhamdulillah. Tahun berapa? Sekitar tahun 2009. Oh, ya. Lagi berat-berat. Sama dengan Ustaz Rifki. Lagi berat-berat. Silakan ya, pertanyaannya, ya. Mbak Titi. Jadi gini, saya punya yayasan AA. Ya, punya yayasan. Namun begini, yayasan itu kan yang memiliki saya dan suami. Nah, saya ingin mengembangkan yayasan saya. Cuma masalahnya, saya itu belum memahami banyak tentang ilmu manajemen. Nah, saya ingin di guru-guru saya itu bisa misalnya jadi kepala sekolah gitu ya. Cukuplah saya di luar. Saya kan profesi saya lainnya itu penulis. Saya penulis, saya guru penulis. Penulis, saya juga pendongeng gitu ya. Jadi saya ingin misalnya ada guru-guru saya yang jadi apa kepala sekolah. Tapi masalahnya adalah mereka belum mempunyai keberanian gitu. Ya. Jadi misalnya gini, saya ingin pertanyaannya adalah bagaimana saya memanage SDM yang ada di yayasan saya, di sekolah saya, agar bisa berkembang yayasan saya, agar bisa produktif gitu. Okay. Bila pun ada masalah, bagaimana masalah itu bukan menjadi konflik, tapi masalah itu bisa menjadi kekuatan untuk berkembang lebih baik. Seperti AA dari Tauhid berkembang pesat seperti itu. Baik, terima kasih Tua. Mohon maaf kalau bertele-tele. Ya, terima kasih. Yayasannya berapa tahun? Dari tahun 2003. 2003. Sekarang? Ya. Sekarang masih berjalan yayasannya, namanya Darul Ulum Serengseng Sawah. Jadi kami itu tahun. Ada RA, Raudatul Aqfal, terus ada TPQ. Ya. Tapi belum punya cabang ya. Apa jadi buka cabang lo? Iya, makanya yang satu perlu aja ruwet ya kan? Iya, makanya perlu ilmu dari AA gitu. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau pendongeng berceritanya panjang dulu. Silakan, Pak. Jadi apa pertanyaannya? Nah, ya itu dia, saya juga bingung. Saya bingung. Aku, ya. Di dalam awang-awang. Ya. Ayo, apa pertanyaannya? Ya, kira-kira ya, bagaimana cara mengembangkan yayasannya dan mengatur memanage perusahaan dengan baik. Benar ya, Mbak ya? Ya Allah, alhamdulillah, nggak salah. Silakan. Jadi caranya adalah Ibu harus evaluasi diri, karena lokomotif itu menentukan. Musibah itu yang paling bahaya itu adalah kita tidak menyadari kelemahan, kekurangan kita. Itu musibah pertama. Yang kedua, kita tahu tapi tidak memperbaiki, itu musibah. Nah, siapapun pemimpin yang tidak sangat serius untuk melihat kekurangan, keterbatasan dirinya dan tidak gigih memperbaiki, itu macet keretanya gitu. Jadi maaf kalau saya sebagai pimpinan di sana ceritanya gitu ya, episodenya lagi begitu. PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Jadi nanya sana, nanya sini, berguru sana, berguru sini. Karena setiap pertumbuhan kemampuan kepemimpinan seseorang itu menumbuhkan ke kereta yang lebih bagus lagi. Jadi ketika seorang pemimpin macet, pertumbuhan kemampuannya macet semuanya gitu. Jadi gak usah risau, yang lain-lain akan ngikut kalau kitanya makin berkualitas gitu. Halo, halo, nah, ini gelap, Pak, kelihatan. Pakai kerudung semua ya, pokoknya salah satu aja ya. Ya, treat yang lain. Terima kasih. Jadi intinya pribadinya. Pribadinya. Ya, para pemimpinnya harus upgrading terus. Leadershipnya memperbaiki kemampuan memimpin ya, gitu ya, ya. Harus cari tahu dulu kekurangan, kelemahan kita ya. Terus nanti di sana di upgrade, nanti yang lain ngikut. Ya. Karena yang lain itu cenderung menduplikasi. Oh. Bedanya pemimpin dengan yang dipimpin, pertama tuh masalah keberanian, ya. Karena yang ngambil keputusan kan pemimpin. Ya. Betul. Yang dipimpin tuh mengikuti. Nah, memutuskan untuk memperbaiki diri, memutuskan untuk membuka diri, itu sangat berefek dengan lokomotif gerbongnya. Oke, ini boleh saya ini ya. Kebanyakan orang kan ya pemimpin-pemimpin perusahaan, kawan-kawan yang mulai bisnis, mereka suka bilang sama ya kawan-kawan yang bekerja di dalam perusahaan itu, mereka suka bilang, saya sudah perintahkan begini-begini, tapi mereka gak menjalankan. Ah, berarti dia yang kurang bagus, ya. Oh. Kan pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Jadi dia harus memberikan contoh dulu dong, gitu. Salah satunya, begitu, ya. Karena ada memotivasi, ada memanipulasi. Ya. Kalau memotivasi, orang bisa bergerak dari hatinya. Kalau memanipulasi, orang bergerak, tapi hatinya enggak. Oh. Nah, justru di sana seninya kepemimpinan itu membuat orang mau bergerak. Punten boleh minta gelas ini. Ya. Yang ini apa ya? Kayak gelasnya. Ya, ini itu. Maaf ini. Nah, ya. Gimana sakit hati enggak disuruh ini? Enggak. Ini ilmu kepemimpinan ya. Tapi itu tadi bukan manipulasi ya. Enggak, buktinya sakit hati tidak. Enggak sakit hati, betul ya. Ada, kan saya bisa aja. Tolong ambilin itu ya, bisa. pindah juga ke sini, tapi pakai robek di sini. Ya. Siap-siap. Nah, semakin sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Jadi posisi pemimpin itu bukan di atas sebetulnya. Posisi itu guru saya mengajari maksimal sama yang benar di bawah. Jadi melihat orang tidak tahu, apa yang bisa saya lakukan supaya orang jadi tahu? Membuat orang yang malas, apa yang bisa saya lakukan supaya dia semangat? Melihat yang salah, tergelincir, apa yang bisa saya lakukan supaya dia menyadari kesalahannya dan bisa bangkit dari keterpurukannya? Jadi bukan yang paling gampang memvonis, ah itu udah salah tuh. Harusnya paling semangat untuk berkhidmat ke yang dipimpin itu. Jadi yang dipimpin tuh terdorong terus untuk semangat memperbaiki diri tanpa merasa direndahkan. Pemimpin mah lihat aja telunjuknya, ya. Heh, sini. Bandingkan dengan jempol, enak mana? Ya, jempol. Enak mana, Bu? Jempol. Emang ada pernah ngemut jempol saya? Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Tangan terbuka. Ah, ini aja udah ada rasanya, ya. Sini, sini, nggak enak. Kenapa ini keluar? Karena kita merasa lebih tinggi. Nah, orang tuh tidak ada yang mau direndahkan, siapapun dia. Kenapa ini enak? Karena kita sudah menghormati. Ya. Buktinya apa? Telunjuk gak pernah berani ke mertua. Ya. Mertua sini. Oh, butuh. Komandan, sini. Entos, hebat. Kenapa ini paling enak? Karena inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasul itu begini. Ibu-ibu silakan dibagikan anggur, ceri, dan es krimnya. Dan boleh dibawa pulang semuanya ya, silakan. Dan khusus bagi bapak-bapak, tolong segera dilunasi cicilan-cicilannya. Ya baik, terima kasih banyak Kak. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ini bapak-bapaknya enggak ada yang mau bertanya, ibu semua ini. Silakan. Yang di belakang itu sudah ada. Ya, silakan ya Mbak yang berdiri, silakan Mbak. Ya itu dia. Iya, itu. Mbak. Yang ini biru nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harti dari Bogor. Yang mau saya tanyakan gini. Kebetulan saya PNS mana suami. Mana yang mana ya? Puntan yang mana? Nah, itu abadnya. Ada jasadnya? Oh, alhamdulillah. Ada, A. Ya. Saya PNS, suami punya usaha. Gini, A. Sebelumnya usaha saya saja. Dan saya punya beberapa cicilan bisa membayar semuanya. Ketika saya tahu cicilan itu mengandung riba, kemudian saya taubat berazam tidak mengambil riba lagi. Setelah itu omset menurun, A. Dan saya ikhlas, mungkin itu pembersihan dari harta kami. Dan yang ingin saya tanyakan bagaimana biar kami tetap istiqomah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sampai saat ini saya masih ada cicilan KTA di swasta. Dan ini gak bisa saya macetkan karena otomatis potong gaji dari potong dari gaji secara otomatis yang tidak bisa saya macetkan. Yang saya bingung kalau saya masih jadi pelaku riba kan Allah dan Rasulnya memerangi saya, itu yang saya jadi apa ya khawatir, yang saya khawatirkan bagaimana cara menanganinya sementara proses untuk apa ya. Pemindahan gaji itu susah, gitu. Baik. Aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar apa yang ibu katakan. Allah juga tahu apa yang ada di hati ibu. Allah tidak akan menyia-nyiakan rasa takut ibu. Terus aja minta tolong ke Allah. Tidak harus kebayang sekarang, ya. Jalan keluar itu kan ada wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan itu diberikan kepada salah satu di antaranya orang yang banyak istighfar. Ibu sehari istighfar berapa kali? Ada 1000 kurang ya. Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali ibu. Ada kalau gitu saya 101. Oh mirip Rasul ya. Coba bu banyak istighfar lebih banyak ya. Kita memang tidak bisa serba sempurna bersih dari segala hal ya enggak? Karena banyak keterkaitan. Tetapi takut di hati, minta ampun, minta tolong, itu sesuatu yang disukai Allah. Ada kalanya orang berhutang oleh Allah gak dilunasi. Kenapa? Padahal dia tahajud, sebab tahajudnya hanya minta lunas hutang. Kalau hutang lunas, Allah tahu tahajud bakal lunas. Dia terus aja, nanti dia pindah dari minta lunas utang, jadi tahajud itu minta keriduan Allah. Di antaranya supaya dilunasi, nanti dilunasi. Itulah jadinya ke Allahnya harus pol. Gitu Bu. Siapa lagi yang bukan membuka jalan? Semua jalan itu milik Allah. Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kasyifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah memberikan kebaikan bagimu, fala radd li fadli, tidak ada yang bisa tolak. Yusibu bihi mayasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada hamba yang Dia kehendaki. Allah ghafurur rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ayo tes berapa banyak air mata tobatnya ya dalam kesendirian. Enggak ada suami yang lihat, karena kalau suami lihat suka rada air matanya rada itulah ya. Water ice-nya krokodil. Water ice krokodil. Baik, Ibu sudah terjawab ya, Bu ya. Nah, banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Allah, berdoa. Silakan bapak-bapaknya mungkin. Yang ini sampai jam berapa nih kita? Asar lagi, kan? Belum antar lagi. Belum. Ya, silakan. Yang ya, Mas pakai pici, ya. Putih. Yang di belakang ada satu lagi? Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin bertanya. Saya punya orang tua, punya usaha kecil-kecilan, hanya buat di kampung aja. Kadang usaha itu turun naik gitu, jadi kurang modal. Nah, terus itu ada buat kembali jalannya lagi, kadang minjem. Apa, buat itu minjem tapi ada bunganya. Kadang saya pernah bilang, jangan, itu kan riba. Orang tua ngebalikin lagi, itu kan buat ongkos si peminjam buat bensinnya, jadi kita gak anggap riba. Itu seperti apa untuk kelanjutannya, biar saya bisa membilangi orang tuanya, orang tua saya. Cukup sekian. Baik, silakan. Dari tadi mau bahas riba wae ya. Riba itu kan akadnya ya, kalau dari awal diakadinya sebagai bunga, lebihannya itu jadi. Kalau dari awal diakadkannya jual beli, maka gak jadi gitu. Jadi tergantung di awalnya akadnya seperti apa gitu. Nah, ya, kan yang membedakan riba itu dari akadnya jual beli ya. Atau Oke, baik. Apa? Sudah dibisikin bisik-bisik. Ya? Katanya sudah suruh cukup dulu. Ah. Itu pembisik yang benar ya. Baik, Pak. Boleh saya nambahkan dikit? Boleh enggak, silakan. Teman-teman sekalian, saya senang sekali ya dengan acara gini. Perlu enggak kita lanjutkan yang begini-begini? Merasa saya udah 56 tahun umur sekarang dengan anak 11, cucu menjelang 8. Rasanya banyak sekali pengalaman hidup ini yang seharusnya gitu ini di-sharing ke teman-teman lainnya ya. Dengan perjalanan hidup yang sudah banyak jatuh bangun dan melihat banyak dari kehidupan ini, kadang suka ingin berbagi gitu. Mungkin ada sedikit pengalaman ini yang manfaat untuk para jamaah. Jadi boleh kalau suatu saat forum seperti ini lebih diintensifkan gitu ya. Karena takdir Allah, saya adalah seorang yang ditakdirkan ada di jalan usaha. Jadi pertama mah kalau sekolah tuh gak nyambung. Saya kuliahnya elektro ya dan teknik industri. Sekarang jadi kiai kata orang. Ini ternyata kurang nyambung. Tapi garis hidupnya begini. Ayah saya itu pemuda desa, sekolah di Bandung, kemudian jadi guru olahraga. Makanya gimnastia teh dari gimnastik gitu teh aslinya ya. Tahun 62 kemudian jadi seorang prajurit, masuk tentara. Jadi saya anak guru dan juga anak prajurit. Dari pengalaman anak prajurit inilah tertempa gitu kehidupan disiplin, BRTT itu ya, karena memang hidup sebagai anak kolong. Dan beruntungnya karena ayah saya pemuda desa yang punya karakter begitulah, ditambah pendidikan ibu, yang usaha ibu tuh, karena adiknya, adik saya sakit, jadi gaji bapak tuh habis dipakai membiayai berobat adik, sehingga ibu usaha. Nah, nularlah usahanya ke saya, sehingga dari kecil tuh dagang, usaha, sampai hanya membangun pesantren. Satu takdir lagi adalah dari kecil itu jadi KM terus, Pak. SD, KM, walaupun saya paling kecil sampai naik ke bangku gitu untuk menyiapkan. Pramuka juga jadi pimpinan OSIS, kemudian di Menwa jadi komandan, di Senat jadi ketua Senat, terus gitu. Ini kan bukan kebetulan, Pak. Nah, kadang saya tuh pengen sharing gitu pengalaman sampai sekarang diamanahi mengurus pesantren Darut Tauhid dengan ya alhamdulillah 3.500-an mungkin santri di sana, dan sangat unik pesantren itu, Pak, karena ada usaha banyak di dalam itu, banyak sekali usaha, karena harus sustainable ya, karyawan harus dibelikan rumah, karyawan ada gaji, ada dan sebagainya. Nah, ini kan lumayan mungkin pengalaman ini ya kalau di sharing begitu, tapi ya memang harus antusias mau bertukar pikirannya, jangan hanya just listener. Itu bahasa Inggris barusan ya. Tahu artinya enggak? Ya. Dilarang parkir. Tolong teman-teman nanti katanya dibagikan amplop ya. Iya betul. Tinggal diisi saja ya. Ya. Termasuk ini nanti bawa pulang, karena target kita 101 miliar nih. Sekarang baru 94-95an. Ini tinggal diisi pakai uang-uang sisa ya. Misalkan beli roti 10 ribu dibayar pakai 100 ribuan sisanya sini. Amin. Ya, amin, amin ya Allah. Iya, ya, amin, amin. Ya, benar, baru rencananya ya, udah pelit. Iya, aduh. Mudah-mudahan nanti nambah berkah. Ya, Pak. Proyek kita nanti adalah di Serua. Ya, di Serua ini ada Ciputat, sekolah ya, Ciputat untuk adik-adik kita yang memang tidak membayar. Sekitar ada 310 santri penghafal Quran sambil sekolah, dan dia tidak dipungut biaya. Mudah-mudahan kita yang jadi jalan rezekinya ya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya, dan kita sambung lagi nanti dalam kesempatan yang akan datang. Baik. Ya. Saya mohon untuk tetap berada di atas panggung sebentar lagi. Saya ingatkan sekali lagi kepada ibu-ibu, bapak-bapak ya, para hadirin semua, sekali lagi ini ada amplop di dalam goodie bag-nya kalau saya tidak salah ya. Itu mohon diisi, ini dukungan untuk Askia Islamic School ya, ada 300-an siswa ya. Mereka adalah siswa-siswa yang insyaallah lulusan dari sekolah ini akan menjadi hafiz Quran, wirausahawan muda, cerdas dan berakhlak mulia. Jadi silakan, dan nanti kami persilahkan untuk mengisi donasinya berapapun ya di amplop yang sudah disiapkan bagi ibu-ibu semuanya ya. Dukungan ini begitu berarti ya untuk wujud kepedulian kita terhadap anak-anak kita, membangun generasi muda Islam. Ya, silakan nanti langsung dikumpulkan ya. Hari ini nanti akan ada kawan-kawan dari panitia akan mengumpulkan donasi tersebut. Silakan. Dan yang mau ke Bandung tanggal 18 Darut Tauhid ulang tahun ke 28. Silakan kita kumpul-kumpul di Geger Kalong. Gazibu, di lapangan Gazibu. Oh, lapangan Gazibu. Siap. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Insyaallah ya, banyak hikmahnya ya. Amin insyaallah. Enggak usah banyak-banyak, cukup sisanya aja kayak cerita tadi ya, ya. Beli roti misalnya uangnya 100.000, beli rotinya harga 7.000, berarti 92.000 masuk amplop. Kalau ingat cerita saya tadi, coba lihat dompet ya, lihat uang yang paling besar yang mana, itu yang dimasukin, jangan yang paling kecil. Silakan. Baik, kawan-kawan. Nah, bicara donasi ya. Bentar saya baca contekan, A. Bunten, baik. Ini juga ada donasi dari PT Chevron kepada DPU Darut Tauhid ya. Untuk itu kami mohon kepada Ustadz Didik dan Harun dan juga perwakilan dari PT Chevron ya, Bapak Dennis, untuk bisa maju ke depan. Pada Bapak Dennis, perwakilan dari Chevron ya. Dan juga ini ada program Badan Usaha Yatim dari Lazis Pusdiklat PLN ya, penyerahan dari Bapak Abdan Nafik. dari PT Chevron, program untuk program kaki palsu manta mantan penderita kusta. Ya, ini adalah uang senilai 52 juta. Kita beri tepuk tangan. Alhamdulillah ya Allah. Semoga berkah disaksikan oleh Agim. Insyaallah barokah. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu program badan usaha yatim dari Lazis Pusdiklat PLN 60.104.199 rupiah. Baik. Ya, amplop bisa dikumpulkan melalui goodie bag yang telah disiapkan oleh rekan-rekan panitia. AA, mungkin bisa kita pimpin doa. Tapi sebelum ini kita belum tutup, masih ada lagi nanti dari kampung Kurma dan juga Ustadz Dikdik juga nanti akan memberikan materi lagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Silahkan AA. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna ya Rabb. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Engkau lah yang menciptakan kami, Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang tahu persis keadaan kami yang sesungguhnya. Ya Allah, Engkau janji majlis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni dosa. Duha ya Allah yang maha pengampun, ampuni sebusuk apapun, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Wahai Allah, ampuni sehitam apapun perjalanan hidup yang pernah kami lalui, ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja kami perbuat. Ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Kuatkan iman kami ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa qalban khashian. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan. Taubatan nasuhan ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah, berkahi majlis ini, berkahi siapapun yang Kau hadirkan yang menyimak. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah, hanya di jalan-Mu. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu, hanya bersama-Mu ya Allah. Jangan biarkan hati ini berpaling dari-Mu, jangan biarkan ada apapun yang menghijab hati ini dari-Mu. Titipkan kepada kami dunia yang membuat kami dekat dengan-Mu ya Allah. Jauhkan dari diri kami apapun yang menjauhkan kami dari-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma nusur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Allah pasti mendengarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.